Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, babu man ata'al ulama'a wal umara'a fi tahrimi ma ahallallahu aw tahlili ma haramallahu faqad ittakhadhahum arbaba min dunillah. Syarhun liqaulillahi ta'ala, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibna maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Fataqaddama tafsiru hadha fi aslil musannifi lamma dhakaru haditha Adi ibn Hatimin radiyallahu anhu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, wa qala ibn Abbasin, yushiku antan zila alaikum hijaratun minas samai. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umaro. Syarhun qawluhu yushiku bidhami awalihi wa kasri shini al-mu'jamati, ay yuqarribu wa yusari'u. Wa hadhal qawlu min Ibn Abbasin radiyallahu anhuma. Jawabu liman qala lahu, inna Abu Bakrin wa Umaro radiyallahu anhuma la yaroyani tamattu'a bil umrati ilal hajji, wa yaroyani anna ifradal hajji afdalu aw ma huwa ma'na hadha. Wa kana ibn Abbasin yaro anna tamattu'a bil umrati ilal hajji wajibun, wa yaqulu idha tofa bil baiti wa sa'a baina sofa wal marwata sab'ata ashwatin faqad khalla min umratihi sya'a am aba, li hadisi Suraqah ibn Malikin khina amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ay yaj'aluha umratan wa yukhillu idza tawafu bil baiti wa sa'a minas wa sa'a bainas safa wal marwata. Faqala Suraqah, ya Rasulullah, ali amina hadza am lila buddha ya am lil abad lil abadi qala bal lil abadi dari dalam tasbih. Oh ya, ini kaya lal buddha kan ya, lil abadi. Wal hadisu fi sahihaini wa hina idin fala udhra liman istuftiya ay yanzura fi madhahibil ulama'i wa mastadalla bihi kullu imamin wa bi akhidhin wa yakhudhu min aqwalihim ya wa yakhudhu min aqwalihim ma dalla alayhi ad-dalilu idza kana lahu malaqatun yaqtadiru biha ala dhalika kama qala ta'ala fa in tanasha'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairu wa ahsanu ta'wila. Qalil Bukhari wa Muslimin wa ghairihima anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lawis apa ini takobaltu ya lawis takobaltu min amri mastadbartu ma'ahdaitu walaula anna ma'iyal hadyi la akhlaltu walaula anna ma'iyal hadyi la akhlaltu. Hadza lafdhu lil Bukhari fi hadisi Aisyata. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taib masuk ke bab 37. Ya. Bab yang baru, babu man ata'al ulama. Man ata'al ulama, barang siapa yang mentaati ulama. Wal umara. Wal umara, dan mentaati umara, para pemimpin. Fi tahrimi ma ahallallah, dalam pengharaman apa yang Allah halalkan. Wa tahlili ma harramallah, ya, dalam pengharaman apa yang Allah halalkan atau penghalalan apa yang Allah haramkan. Ya, faqad ittakhadhum arbaban min dunillah, berarti dia dianggap telah menjadikan mereka, para ulama atau para umara tadi, sebagai rob-rob tandingan selain Allah. Ya. Taibar kalafik. Ya. Dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah taala li qaulihi ittakhadhu ahbarahum wa arba wa rahbanahum arbaban min dunillah. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menjadikan rahib-rahib mereka. Ya, mereka menjadikan orang alim mereka dan rahib-rahib ahbar mereka, rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, sebagai tandingan selain Allah. Ya. Taib min dunillah. Wal Masih bin Maryam, dan juga mereka menjadikan Al-Masih Isa bin Maryam, ya, sebagai tandingan selain Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budu ilaha wahida. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali agar mereka beribadah hanya kepada Allah semata. Ya. La ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Ya. Wa taqaddama tafsiru hadha fi aslil musannifi rahimahullah ta'ala inda dzikri hadisi Ibnu Abi Hatim, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, wa sayati. Akan datang nanti tafsir ayat ini di asal musannif, yaitu di matan, ya, yang disebutkan oleh, ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di hadis Adi bin Hatim yang akan datang nanti. Ya, dijelasin hadis tafsir ini ketika Adi bin Hatim mengatakan kepada Rasulullah SAW terkait ayat ini, ya, kami enggak pernah menjadikan, ya, dahulu karena Adi bin Hatim adalah mantan seorang Nasrani, kami enggak pernah menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai, ya, tandingan selain Allah. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan, bukankah tatkala, ya, pendeta-pendeta tersebut menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, kalian juga mentaatinya? Kata Adi bin Abi Hatim, ya benar, kata Nabi SAW, tilka ibadatuhum, itulah peribadatan yang diberikan kepada mereka. Taib. Qala al-musannif, kemudian musannif membawakan hadis di sini, membawakan riwayat. Ya. Ini selalu terbang. Ya. Wah, kipasnya kuat juga ya. Jangan deh, karena panas. Ya, ini bisa nih, insyaallah. Saya ganjel lagi nih. Ya. Qala Ibnu Abbas mengatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Ya, hampir-hampir antan zila alaikum, kalian ditimpa akan turun kepada kalian hijaratun, batu minas sama dari langit. Ya. Aku qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Aku mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda, malah kalian sanggah, tapi kata Abu Bakar, kata Umar. Nah, tapi kata Abu Bakar, kata Umar, tai. Ya, para ulama banyak menjelaskan hal ini, ya. Menjelaskan hal ini tidak serta-merta dipahami secara mutlak, ya, secara mutlak. Ya, ini terkait tentang kisah Ibnu Abbas yang mengajarkan haji, tata cara haji, apakah haji tamattu atau haji ifrad. Nah, taib barakallahu fiik. Karena para ulama juga menyatakan apa yang dipahami oleh Abu Bakar dan Umar itu juga sebenarnya diambil dari Rasulullah. Ya. Taib asyarhu, penjelasan kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, yushiku bidammi awwali wa kasri sin al mu'jamah. Itu min af'alul qurub, ya. Min af'alul qurub. Nah, nih kan dengan didomahkan awal dan ya yusik dikasrahkan sin al-mu'jamah ya sin yang tanpa titik yang pakai titik ya itu tai ai yaqrubu wa yusra ya itu artinya hampir gitu yasru'u ya. Bukan yukar ribu ya. Apa? Yaqrubu, ya. Dekat. Bukan yukar ribu mendekatki. Ya, ya. Mendekatkan, ini yaqrubu. Sarong berarti ya. Iya. Baik. Atau yusri'u, bersegera begitu. Yusri'u, nah itu. Ini diterangkan di An-Nihayah fi Gharibil Hadis wal Asar. Nah itu. Hampir gitu maksudnya. Ya. Dia fi'il apa? Dia sebenarnya temannya kana. Wa akhwatuha. Ya, ada isimnya, namun khobarnya selalu dengan fi'il mudhari. Ya, makanya yushiku antanzila, tanzila itu. Nah, wahadal qawlu min Ibnu Abbas. Ucapan ini berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma. Ya, jawa itu jawabun liman qala lahu. Sebagai jawaban atas orang yang mengomentari Ibnu Abbas, inna Abu Bakrin wa Umar la yarani at-tamattu'a bil umrati ilal haji. Sesungguhnya Abu Bakar dan Umar tidak berpendapat adanya tamattu ya dengan yaitu dari umrah sampai haji. Haji tamattu itu haji namanya tamattu senang-senang, artinya kita datang ke Mekah di bulan-bulan haji, kemudian kita umrah, habis umrah selesai tahallul pakai baju biasa bebas, baru nanti di tanggal 8 ya ada asar baru ke Mina atau langsung tanggal 9 ke Arafah. Nah itu namanya haji tamattu. Tayyib. Wa yarayani anna ifrada al-hajj afdal. Ya. Dan keduanya berpendapat haji ifrad lebih utama. Hai. Aw ma huwa ma'na hadha atau yang semaknanya. Wa kana Ibnu Abbas yara anna tamattu bil umrati ilal hajji wajibun. Dan Ibnu Abbas berpendapat bahwasanya tamattu dari umrah ke haji itu wajib. Wa yaqulu idza tafa bil bait wa sa'a baina safa wal marwah sab'ata ashwatin faqad halla min umratihi tsumma ya sya'a am aba. Ya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, jika seorang bertawaf di Ka'bah bersa'i antara Safa dan Marwah 7 kali keliling, maka ia telah lepas dari umrohnya. Dia suka atau enggak suka. Li hadisi Suraqata ibn Malikin, berdasarkan hadis Suraqah bin Malik. Hina amarahum an-nabiyyu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka ayaj'aluha umratan. Ya. Baik. Ya. Agar menjadikan umroh dan tahallul wa yuhillu idza tawafu. Dan agar mereka bertahallul apabila mereka selesai tawaf bil bait di bait wa sa'u dan mereka sa'i baina Safa wal Marwati dan antara Safa dan Marwah. Kata Suraqah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah. Ya. Ali amina hada? Wahai Rasulullah, apakah ini hanya untuk tahun ini kita aja, tahun kita ini amlil abad atau untuk selama-lamanya? Faqala, maka Nabi menjawab balil abad. Ya, ini untuk selama-lamanya. Ya. Wal hadis fi sahihain. Hadis ini terdapat dalam sahihain. Wahina idin fala udra liman ustuftiya ayan dura bi madahibil ulama. Maka dari sini enggak ada alasan bagi orang yang dimintai fatwa untuk melihat pendapat para ulama. Wa mastadalla bihi, dan yang dijadikan dalil kullu imamin, setiap imam wa ya'khudha min aqwalihim, kemudian mengambil pendapat mereka wa madalla alaihi ad-dalil. Ya. Ya. Dan dalil yang ditunjukkan akan hal tersebut. Idza kana lahum malakatun yaqdiru biha ala dzalik. Ya, apabila memang dia memiliki malakah kemampuan ya di sini yang dia sanggup untuk melakukan hal tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika kalian berselisih dalam segala hal, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Jika kalian beriman pada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Wal Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Sementara riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahdaitu." Andaikan aku hadapi apa yang telah lewat demi malam, demi amalanku ini, yaitu amalan haji ini, ya, saat ini, maka tentu aku tidak akan membawa hewan sembelihan, aku tidak akan membawa haji. Walau la anna ma'iyal hadiyah la ahlaltu. Dan seandainya aku tidak membawa hadiyu, hewan sembelihan, tentu aku telah tahallul. Ya. Hadzal lafdu artinya Nabi menginginkan itu adalah haji beliau adalah haji tamattu. Wa hadzal lafdul Bukhari fi hadisi Aisyah radhiyallahu anha. Ini hadis Bukhari dalam ya, ini lafadznya lafadz sahih Bukhari di hadis Aisyah radhiyallahu taala anhu. Baik. Ya. Ya, kisah tentang haidnya Rasulullah SAW. Haidnya siapa? Aisyah. Ya, dan yang ditunjukkan dalam hadis ini. Taib, ini pembahasannya di pembahasan fikih sebenarnya. Kita ngambil poinnya aja. Taib, lanjut. Fadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Wa lafdhuhu fi hadis Jabirin, if'alu ma amartukum falawla anni suqtu al-hadiya la fa'altu mithla alladhi amartukum. Amartukum fi iddati ahaditha tu'ayyidu qawla ibn Abbasin wa bil jumlati falihadha qala ibn Abbasin lamma 'aradu al haditha bi ra'yi Abi Bakr wa Umar yushiku an tanzila 'alaykum hijaratun minas sama'i al haditha wa qala al imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala ajma' al ulama'u 'ala anna man istabanat lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yad'uha liqawli ahadin. Wa qala al-imamu Malikun rahimahullahu ta'ala ma minna illa raddun wa mardudun alaihi illa sahibu hadhal qabr sahiba hadhal qabri sallallahu alaihi wasallam. Wa kadamul a'immati fi hadhal ma'na kathirun wa mazala al-ulama'u rahimahumullahu yajtahiduna fil waqa'i faman asaba minhum falahu ajrani wa man akhta'a falahu ajrun kama fil hadithi lakin idza stabana lahum ad-dalilu akhadhu bihi wa taraku ijtihadahum wa amma idza lam yablughhum al-hadithu aw lam yathbut 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam indahum fihi hadithun aw thabata wa lahu mu'aridun aw mukhassisun wa nahwu dhalika fa hina idzin yasughu lil imami an yajtahida wa fi ahdi al a'immati al arba'ati innama talabu al haditha mimman hiya indahu bil nuqa wa sima'i wa yusafiru ar-rajulu fi talabi al hadithi ila al amsari iddat sinina thumma atana al a'immatu bit tasanifi wa dawwanu al haditha wa rawawu ha biasani diha wa bayyanu sahihaha man min husniha min dha min min hasanaha min min hasaniha min dha'ifiha wal fuqaha'u sannafu fi kulli madhhabin wa dhakaru hujajal mujtahidina fa sahilal amru ala talibil ilmi wa kullu imamin yadhkurul hukma bidalilihi indahu. Wa fi kalam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ma yadullu ala anna man balaghahu ad-dalilu falam ya'khudh bihi taqlidan li imamihi fa innahu yajibu al-inkaru alayhi bi taghlidhi li mukhalafatihi dalila. Lakukan saja apa yang perintahkan kepada kalau lahan subtul hadiah sebaal mislan dari amal seandainya aku tidak suku tidak senang menteng atau pernah menuntun hewan hadiu sembelian, tentu aku akan melakukan seperti apa yang kalian lakukan. Ya, itu haji tamakul. Wabi'idat di hadis, dalam berbagai sejumlah hadis itu menguatkan pendapat itu. Wabil jumlah maka secara kesimpulannya, walihah ada maka berdasarkan ini kalau memakasin dalam ma'arul haditha birat ya bibakir wa umara yusifu anta jila alaikum menjara ya, maka orang-orang itu ya, menolak hadis ya, dengan rakyu dengan pendapat Umar maka itu yang harus berpendapat hampir-hampir hujan batu turun dan untuk tadi. Baik. Kalau Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan, ajma ulama wala anna man istadala dalam sunnah ke Rasulullah, kalau ulama telah sepakat, Imam Syafi'i itu jelas bagi dia. Jelas bagi dia, tidak ada kesamaan. Sunnah Rasulullah SAW, dalam yang bernamu, ayyada'ah. Tidak boleh bagi dia, adanya untuk meninggalkan. Ya. Buat kita lupa wadah-wadah ya, meninggalkan hadis Allah tidak mayat itu ya do'ong kirain ya do'ong baik ayat itu lama pilih dikau dia hadis dia tidak boleh meninggalkan sunnah tersebut berdasarkan ucapan seseorang ya siapa pun Imam Malik mengatakan ma minna illa raddul wa maqrurun alaih. Tidak ada di antara kita melainkan pasti dia ya raddul menolak atau mardun atau ditolak. Tidak ada di antara kita. Kecuali pasti ucapannya kurang lebih mana ucapannya bisa diterima bisa ditolak. Illa sahibah hadal qabr. Kecuali siap penghuni kubur sambil mengucapkan ke arah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama rahimahumullah, para ulama senantiasa ya. Yajtahidu fil waqa'i. Yajtahiduna fil waqa'i. Faman asaba minhum fala wajib. Para ulama mereka yang sudah dulu, mereka beristihad fil waqa'id dalam berbagai kasus. Siapa yang benar dalam istihad kepala wajarat dalam dua pahal dari sekat hadis. Ya tidak sudah dan tidak akan menafik kan sudah dan cuma asal kepala hu. Kalau benar dan sudah satu pahala benarnya satu pahala istihad. Kalau tidak akan kasta dan cuma asal kepala hu ajar. Kalau salah dan satu pahala istihad karena dia berhak beristihad. Waman akta apalahu ajrun jika mampir hadis dan siapa yang keliru dalam istihad itu maka dia dapat satu pahala. Lagi jika setelah dan lalu menjadi dulu namun apabila terjadi telah jelas bagi mereka apa mubih maka mereka mengambil dari tersebut wataraku istihadahu meninggalkan istihad mereka amma idalam yabdohum al-hadithu ada pun jika hadis itu sampai kepada mereka awlam yasbut adnati indahu atau belum apa namanya belum tepat bagi mereka ya artinya belum ya, mereka belum begitu meyakini lah itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya indah bahwa di dalam kasus ini terdapat hadis au sabat dalam muharrid au mufassisun au mudari ya atau telah ada dari mereka dan ternyata ada muharrid ya. Dan tadi kata mereka ini hadisnya tidak sahih menurut mereka ini. Atau ada faktor-faktor lain yang menghalangi. Atau ada mufassis ya, ada yang menentangnya atau ada mufassis yang mentaksisnya, mengkhususkannya dan sebagainya. Ya, fa yasuhu lil imam fa yastahina. Maka boleh bagi imam untuk beristihad. Wa fi asri al-imam al-4. Dan di masa imam yang 4, ya semoga Allah merahmati mereka. Innama talabu al-hadis. Ya. Mereka semua mencari hadis, menginginkan semua pendapat mereka berkesesuaian dengan hadis. Mimman ya'idahu bil-lughi was-sama. Ya. yusafiru rajul fi talabil hadis ila al-Ansari inda nasini. Ya. Baik. Dan seseorang berpergian ya, dalam rangka mencari hadis ila al-Ansar ke berbagai negeri selama bertahun-tahun. Summa dana al-imam. Ya. Kemudian para imam di sini mereka menerangkan Rabbul Ta'ala bil tasawuf. Atau mereka memberikan perhatian dengan berkarya-karya wadawal kepada hadis, dan mereka mulai menyusun hadis warawaw habiasanya, mereka meriwayatkan dengan sanad-sanad wabayyanu sahihah min hasanihah min dhaifiha, mereka jelasin mana yang sahih mana yang hasan mana yang dhaif, wal fuqaha usannahu fi kulli madhhabin, dan para fuqaha mereka menyusun kitab-kitab fikih di setiap madhab wajah terwukhunya dalam kurus tadi. Dan mereka juga ya menyebutkan argumentasi para imam mustahid fasa bulan amrul adzan. Maka hal ini jadi mudah untuk para penuntut ilmu untuk mengambil secara instan ilmu ya wakul imamin dan guru al-hukmah bila diri kita. Maka setiap imam menyebutkan hukum beserta dalil. Ya, dalilnya yang ada pada wa bikala Ibn Abbas, dan dalam ucapan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala ini ma yadullu ala man balaghu wa dalil, bahwa siapa yang telah ditunjukkan ya orang yang telah ditunjukkan kepada suatu dalil yang telah sampai kepada dia malam yang putih, namun dia ternyata tidak mau mengambil dalil tadi. Kenapa? Bukan karena ada mu'arif, ada mu'hasis atau hadis tersebut di pandang yang bukan sahih ya, tapi dan di imam ya, ya karena takdir kepada imam. Innahu yajibu al-ikrar, maka mesti diikrar. Bitalghib secara keras di mukhalafah ini ada dia. Karena memang dia menjadi sisi dan nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-imam Ahmad haddatsana Ahmad ibn Amr al-Bazari haddatsana Ziyad ibn أيوب حدثنا أبو عبيدة الحدادي حدادي حدثنا أبو عبيدة الحداد عن مالك بن دينار عن إكرمة عن ابن عباس قال ليس منا أحد إلا يؤخذ من قوله ويدعو خير النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فيجيب الإنكار على من ترك الدليل لقول أحد من العلماء كائنا من كان. فنصوص الأئمة على هذا وأنه لا yasuhu la yasuhu at-taqlida illa fi at-taqlidu fa'il dari at-taqlidu illa fi masailil ijtihadi allati la dalila fiha yurja'u ilayhi min kitabin wala sunnatin. Fa hadha huwa alladhi anahu ba'dul ulama'i biqawlihi la inkaro fi masailil ijtihadi. Wa amma ma khulafa al-kitaba wa sunnata fayajibu raddu alayhi kama qala ibn Abbasin wa syafi'i wa malikun wa ahmadu wa dhalika mujma'un alayhi kama taqaddama fi kalam al-imam asy-syafi'i rahimahullahu ta'ala. Wala imam Ahmad ya memahat tunakan ada sana Ahmad ibn Umar al-Bazzar, namun yang meriwayatkan dari Ahmad bin Umar al-Bazzar bukan Imam Ahmad tapi anak beliau ya, anak beliau ini masyhur ke masyarakat itu Abdullah bin Al-Imam Ahmad. Lalu yang berkata dari Al-Bazzar. Baik. Di Zawaid kita tersebut kepada Imam Ahmad. Masyur oleh perkara ini. Penutup ilmu masyur. Yang berkata adalah anak bukan Imam Ahmad dari Al-Bazzar. Baik. Oleh Imam Ahmad meriwayatkan dari imam-imam banyak. Ya, Imam Abdul Razak sana dan yang lain. Baik. Dia sana ziarah ke rumah itu. Kata Imam Al-Bazzar, ya, Imam Al-Bazzar yang ada Musnad Al-Bazzar, tahu? Ya. Ziyad bin Ayyub telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ada sana Abu Ubaidah Al-Haddad. Abu Ubaidah Al-Haddad telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Al-Malik bin Dinar. Dari Malik bin Dinar dari Ikrimah Ali bin Abbas. Dari Ibn Abbas. Qala laisa minna ahadun illa yu'khadhu min qawlihi wa yud'u. Tidak ada seorang pun di antara kita. Ya. Jadi melainkan perkataannya bisa diambil, bisa juga ditinggalkan. Tapi ditolong. Ghairan nabi. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza maka berdasarkan hal ini Faya jibu alingkar wa alaman tawakad dalil Likau li ahadi minyak ulama ikan dan mentah. Maka wajib mengingkari sesiapa yang meninggalkan dalil hanya karena ucapan salah seorang dari ulama siapa pun. Wa nususu al-a'in mati ala hadha. Nas-nas keterangan para imam berkaitan dengan hal ini. Wa anna wa yasubu at-taqlid illa bimasa ibn istihad. Bahwa tidak boleh taklid kecuali dalam perkara istihad ala jila dalil lebih. Yang di dalam perkara tersebut tidak terdapat dalil yurja ilaihi min kitabina wa la sunnah. Ya. Baik lah kalau begitu. Ya. Ya, masalah ijtihad yang tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan hadis. Nah, fa hadha huwa alladhi anahu ba'dul ulama. Inilah yang dimaksud oleh sebagian ulama, ya, anahu, ana ya'ni gitu. Dimaksud oleh sebagian ulama dikaulih dengan perkataan para ulama la inkara fi masailil ijtihad. Ya. Baik, tidak ada pengingkaran dalam perkara dalam masalah ijtihad. Wa amma man khalaqa al-kitaba wa sunnah, adapun yang mengkritisi Al-Qur'an dan Sunnah, wa yajibu ar-raddu alaih, maka mesti dibantah. Kama qala Ibn Abbas, Syafi'i, sebagaimana dikatakan Ibn Abbas, Syafi'i, Malik, Imam Malik, wa Ahmad, wa dari kemujma'un alaih, yang ini sepakat. Kama takut dama fi kalamin al-imam al-Syafi'i, fi kalamin imam al-Syafi'i. Sebagaimana terbaru, dalam ucapan imam al-Syafi'i. Nah, Alhamdulillah. Nah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qala al-imam Ahmad ajibtu liqaumin arafu al-isnada wa sahhatahu yadhhabuna ila wasihhatahu yadhhabuna ila ra'yi Sufyana wallahu ta'ala yaqulu falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim. Atadri mal fitnatu an fitnatu asyirku لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. شرح: هذا الكلام من الإمام أحمد رواه عنه الفضل ابن زياد وأبو طالب. قال الفضل عن أحمد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا ثم جعلنا يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فذكر من قوله الفتنة أشرك إلى قوله فيهلك. ثم جعل يتلو هذه الآية: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال أبو طالب عن أحمد وقيل له إن قوما يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان وغيره فقال أعجب a'jabu liqaumin sami'u al-haditha wa 'arafu al-isnada wa sihhatahu yad'unahu wa yadhhabun wa yada'u wa yad'unahu wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyana wa ghayrihi qala Allah ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna 'an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum 'adzabun alim atadri mal fitnatu al-fitnatu al-kufru qala Allah ta'ala wal fitnatu akbaru min al-qatl fayad'una al-haditha 'an rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taghallubuhum wa taglibuhum ahwa'uhum ila ra'yi dzakara dzalika anhu syaikhul islami. Kemudian perkataan Musonek Rehmatullah Sirahullah Yang Maha Ta'ala Qala Imam Ahmad, Imam Ahmad Rehmatullah Ta'ala, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan ajib tuli qawmin, aku heran suatu kaum araful isnada wa sihhatah, mereka telah mengetahui sanad dan kesahihan. Perlu diperhatikan ucapan Imam Ahmad ini dialamatkan ke para ulama di zaman beliau yang tahu sanad dan kesahihan hadis. Sekarang kita tahu hadis itu sahih, kalau kita tahu enggak, tapi kita taklid saja hadis ini disahkan oleh Imam Bulan, kita taklid saja, kita enggak mentaklid hadis tersebut, ya taklid saja. Jadi hadis ucapan Imam Ahmad ini ditunjukkan kepada siapa kita paham. Baik, yadhabuna ila ra'yi Sufyan, mereka malah berpendapat kepada pendapat Imam Sufyan. Allah Ta'ala yaqul, padahal Allah Ta'ala berfirman, falyah dari ladina yukhalifuna an amrik, maka hendaknya berhati-hati orang yang menyelisihi perintahnya, perintah Nabi SAW, tusibah fitnah, mereka ditimpa fitnah. Ya, mereka ditimpa fitnah. Al-Ayat Atadri mal fitnatu, apakah kalian tahu apa fitnah? Al fitnatu asyirku, fitnah itu syirik. La'annahu idha radda ba'da qawlih ayyaka afiqal bin syirik bin azik bayahi. Bisa jadi ketika dia menolak sebagian sabda Nabi SAW, ya, maka ayyaka akan terjadi di dalam kolbunya syirik bin azik, sesuatu dari zik, penyimpangan, kesesatan, maka dia binasa. Hadar kalam minal imami Ahmad, dan Imam Ahmad. Ucapan ini berasal dari Imam Ahmad rahu anhu al-Fadl ibn Ziyad, yang diriwayatkan oleh Fadl ibn Ziyad dan Abu Thalib. Ya. Baik, Abu Thalib. Abu Thalib ini namanya Ahmad bin Umay. Punyanya namanya Abu Thalib. Ya. Baik, barakallahu. Qala Fadl an Ahmad, Imam al-Fadl bin Ziyad berkata dari Imam Ahmad, nadartu fil mushaf, nadara yadru kalau tadi dengan huruf fi maknanya apa, aku menelaah mushaf, wajadtu ta'ata rasul sallallahu alaihi wasallam fi 33 mawdi'an, maka aku mendapatkan kalimat perintah mentaati rasul itu ada 33 tempat itu. Summa ja'ala yatlu, kemudian beliau yang memboleh membacakan ayat. Qalian dari ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah wa yusibahum 'adzabun alim. Ayat yang kita baca. Ya, pada qala' min qawli, ya, maka beliau menyebutkan dari firman Allah, al fitnah itu adalah asyirku ila qawli fa yahdi. Sampai tadi kata Imam Ahmad, kalau dia menolak sebagian sabda Nabi, berarti binasa. Summa ja'ala yatlu ayat. Kemudian beliau mulai membaca ayat. Ja'ala itu temannya al-muqarrabah. Maka ayat itu khabar. Fala wa rabbika la yu'minun, maka demi Rabbmu mereka enggak beriman, hatta yahkumu tapi masa jalan mereka, hingga mereka menjadikan kau sebagai hakim dari perkara yang mereka perselisihkan. Fala Abu Thalib an Ahmad, Abu Thalib murid Imam Ahmad mengatakan dari Imam Ahmad, waqila lahu, dikatakan di sini inna qauman yada'una hadisan, bahwasanya ada suatu kaum ia da'u, mereka meninggalkan hadis. Wa yadhhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairihi, dan mereka malah berpendapat dengan pendapat Imam Sufyan Ibnu Uyainah dan yang lainnya. Qala Allahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Falyahdhari alladhina yukhalifuna amri an tusibahum fitnah aw tusibahum aw yusibahum adzab." Ya, baca ayat itu. Maka hendaknya perhatikan orang yang mengikuti perintah Nabi, mereka ditimpa fitnah, ya, ditimpa syirik atau mereka dapat adab. Kata Imam Ahmad, atas terima fitnah, kalian tahu tidak apa itu fitnah? Ya, al-fitnah itu al-hukum. Fitnah adalah hukum orang. Sebagaimana firman Allah, wal-fitnah itu akbar minal maut. Maksudnya fitnah akbar minal maut, berbuat fitnah kekufuran lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Daripada dosa maut. Ya, ini fitnah itu bukan fitnah yang kita pahami menyebarkan berita dusta. Itu ada pembahasan sendiri, itu dosa besar juga. Tapi bukan itu maksudnya yang lebih besar daripada dosa mungkin. Tadi di atas asyirku tadi. Iya, ada dua rapat riwayat. Ada syirik, ada kufur. Kufur. Baik. Fayadauna al-hadis, maka mereka meninggalkan hadis, ya, an Rasulillah, dari Rasulullah SAW, ya, wa taghlibuhum ahwa'uhum, maka hawa nafsu mereka itu mengarahkan mereka ila ra'yu, untuk berpendapat kepada ra'yu. Tapi ingat lagi, perkataan Imam Ahmad ini ditujukan kepada imam-imam yang telah mengetahui kesohihan hadis dengan sanad. Baik. Wadah parada lika'anmu Syekhul Islam. Syekhul Islam yang tadinya juga menyebutkan hal ini. Wakaulu arabul isnada, ini syahidnya. Mereka tahu sanad isnadul hadis, yaitu isnad hadis, sanad hadis. Tahu mereka, bukan taklid. Nah, ini kata Syekh Albani sahih. Nah, mereka sendiri yang tahu. Wasihat tahu dan kesayangnya. Faidah sahah isnaduhu, faidah sahah isnadul hadis, bahwa sahih menindah hadis, wajib minallah. Apabila telah sanad suatu hadis telah sahih, maka maksudnya telah sahih dari kalangan ulama ahli hadis dan yang lainnya. Yang dimaksud dengan Sufyan di sini Sufyan As-Sa'uri. Ada juga di Mekah Sufyan Ibnu Uyainah. Ya, Imam Ahmad juga berjumpa dengan Sufyan Ibnu Uyainah di Mekah. Ya, Al-Imam Zahid Al-Abid As-Siq Al-Faqih wa kana lahu ashabun ya'quluna anhu. Dan beliau memiliki murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau. Wa madhabuhu masyhur. Madhabnya juga masyhur. Namun tidak tersebar madhabnya. Kenapa? Karena murid-muridnya tidak berkhidmat kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ya, dengan menyebarkan madzhab beliau sebagaimana telah berkhidmat murid-murid imam yang empat. Ya, murid-murid imam yang empat menyebarkan madzhab guru-gurunya dengan usulnya dan terus terjaga sampai hari ini. Memang imam-imam yang mustahilin tidak terbatas di empat imam madzhab. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ibnu Uyainah, Al-Lais, mereka itu mustahil. Tapi tadi, ya, mazhab mereka tidak tersebut. Wa yadhkuru al ulama rahimahumullah ta'ala fi kutub allati yudhkaru fiha madzhabul a'immah. Para ulama, ya, rahimahumullah ta'ala telah menyebutkan di kitab-kitab yang disini disebutkan mazhab imam-imam. Ya, misalnya Imam Tamim, karya Imam Ibn Abdelbar, Al-Istidkar, Lahu, karya Imam Ibn Abdelbar juga. Wal-Kitabul Israf, Alam Madhabil Asraf, karya Ibn Mundir, wal muhalla karya Ibn Hazm, wal mughni karya Ibn Abi Muhammad, Abdullah Ibn Abi Ahmad, Ibn Qudama Al-Hanbali, Al-Maqdisi, wa ghairi hadza dan yang lain. Ya, barakallahu. Cukup sampai sini. Ya. Subhanallah.